بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأيها الإخوة رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan pada malam ini adalah makna hijrah. Hijrah itu bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mungkin terlepas dari dua persyaratan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, hadis yang kita ketahui bersama hampir di setiap kitab itu selalu di awal hadis tersebut, di Arba'in Nawawi, di kitab Umdatul Ahkam, hampir semua kitab hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih. Ketika beliau radhiyallahu anhu Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya betul-betul ikhlas karena Allah, tunduk akan perintah Allah, dan juga ingin mendekat kepada Rasul untuk belajar agama Allah kepada Rasul, maka hijrahnya dia betul-betul karena Allah dan karena Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia yang ingin ia dapati, atau wanita yang ingin dia nikahi, ya dapat itu hijrahnya. Enggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat dunia, dapat wanita. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, sebelum kita membahas tentang makna hijrah, perlu diketahui bahwa hadis ini para ulama ahlus sunnah menjelaskan masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Sampai disebutkan juga oleh ulama salaf bahwa Islam itu berporos di 4 hadis. Islam itu berporos di 4 hadis. Paling pertama hadis ini, innamal a'malu binniyat. ila akhiril hadis. Hadis yang kedua yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Bukhari Muslim dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang riwayat Muslim yang tadi muttafaqun alaih, yang lafaz Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adangkan dalam agama ini, barang siapa yang melakukan suatu amalan perbuatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada anjuran contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Hadis kedua. Hadis ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayat Imam Muslim, innal halala bayyinun wa innal haram bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat mustabihat ila akhiril hadis. Yang halal jelas, sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas, di antara kedua-duanya itu ada perkara-perkara yang samar, syubhat. Nah, maka barang siapa yang dia menjauh, meninggalkan perkara syubhat tadi, maka terjaga agama dan kehormatan dia. Namun barang siapa yang melakukan dan terjerumus dalam syubhat, waqa'a fil haram kata Rasul, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Ini hadis yang ketiga dari perputaran poros Islam ini. Nah, dan masalah halal haram bukan masalah ringan ya ikhwan. Masalah besar. Masalah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau sesuatu itu diharamkan oleh Allah, kemudian dihalalkan. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan sadar, dia halalkan apa yang Allah haramkan, bisa keluar dari Islam. Ketika di atas ilmu, sadar, dan tahu itu haram, dia halalkan. Oleh karena itu, para ulama salaf mengistilahkan majlis zikir itu adalah majlis ilmu dan majlis yang membahas halal dan haram. Saking pentingnya pengetahuan kita terhadap mana yang halal dan mana yang haram. Yang syubhat ini, di antara halal dan haram ini, perkara-perkara yang samar ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang enggak paham. Hadis ketiga, hadis keempat yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Naam. Masalah ini masalah besar. Masalah perbuatan atau ucapan yang tidak ada manfaatnya ini masalah besar dalam agama. Kalau orang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu perkaranya wadih, perkaranya jelas. Dia maksiat kepada Allah dosa, sesuatu yang tidak samar. Tapi ketika berbuat atau berucap yang tidak ada unsur faedahnya baik dunia terlebih akhiratnya, ini yang berbahaya. Sampai Rasul menjadikan tolak ukur termasuk baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya. Tatkala dia berbuat, berucap sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka Islamnya dia cacat. Nah, oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, kata beliau, min alamati i'radillah li'abdih an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah menjauh dari hambanya adalah dengan cara Allah sibukkan orang ini dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Besar kan? Suatu kenistaan dan suatu kerendahan dan kehinaan kalau sampai ada hamba Allah, Allah jauhi, Allah berpaling darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentang faedah hadis tadi. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang pertama tadi, amalan dia kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua itu sudah syarat, dua syarat diterimanya ibadah. Sudah luar biasa. Kemudian dia makan makanan yang halal, menjauh dari perkara yang haram, lebih sempurna lagi. Kemudian dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat, lebih sempurna lagi Islamnya dia. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, hijrah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, dalam hadis tadi dan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dalam Kubra dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ad-Darimi dalam Sunannya, Abu Ya'la dalam Musnadnya, dan Tabrani juga meriwayatkan dalam Al-Kabir dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hijrah itu terputus. Artinya hijrah itu semenjak disyariatkannya sampai hari kiamat nanti. Tidak ada istilahnya, oh sampai sini selesai hijrah. Tidak ada. Sampai hari kiamat. Sampai terputusnya taubat. Dan tidaklah taubat itu terputus atau sudah tidak diterima lagi sampai matahari tenggelam dari arah barat. Terbit dari arah barat. Baru taubat itu tertutup. Pintu hijrah terbuka sampai hari kiamat. Seperti pintu taubat terbuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Kiamat sudah berarti. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang hijrah fi sabilillah, hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di muka bumi itu yang dia hijrahi itu muraghaman katsiran wa sa'atan. Dia akan mendapati kemudahan dan kelapangan dalam beragama, menjalani agama Allah, dan juga rezeki yang luas. Jangan takut miskin. Ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang makna hijrah. Makna hijrah secara bahasa at-tarku, meninggalkan. Ini secara bahasa hijrah itu meninggalkan. Naam. Oleh karena itu Syekh menyatakan annal hijrata takhtalifu bi ikhtilafi maqasidil mukallaf. Naam. Oleh karena itu hijrah itu sesuai dengan tujuan seorang yang mukallaf, orang yang sudah baligh, bermacam-macam sesuai dengan tujuannya. Faman hajara hubban lillah tabaraka wa ta'ala wa li rasulih wa rughbatan fil tafaqquh fid dini wa idhari haitsu kana ya'jizu an dhalik fi diyar kufar fa hadha huwal muhajir lillah wa li rasulih bihaqqin. Barang siapa yang hijrah dia betul-betul karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul menginginkan untuk mendalami agama dia dan menampakkan agama Allah, ketika dia tertekan di negeri kafir, maka orang ini dikatakan orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Naam. Jadi ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ketika dia itu hijrah, kalau waktu itu kan memang perintah Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu perintah Allah, hukumnya wajib. Maka ketika hijrahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah dan mengikuti perintah Allah, tunduk cinta kepada Allah dan ingin mendekat dengan Rasul untuk belajar agama kepada Rasul dan mendalaminya, maka itulah hijrah yang sebenar-benar hijrah. Jadi tetap dalam keadaan ikhlas karena Allah dan mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka Syekh menyebutkan, kata beliau, fatarku biladil kufur ila daril Islam yusamma hijrah wa hadhihi baqiyatun. Meninggalkan negeri kekufuran, seseorang misalnya hidup di negara kafir, dia tertekan, enggak bisa menjalani ibadah kepada Allah, tidak bisa menjalani agama Allah, syariat Allah. Di tengah-tengah kekafiran dan kemusyrikan itu, maka hukum bagi dia wajib untuk hijrah ke negeri Islam. Naam. Jika betul-betul tertekan dan tidak bisa menjalani syariat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hijrah. Namanya hijrah. Dari Mekah ke Habasyah, hijrah. Dari Mekah ke yang lain seperti ke Madinah, hijrah. Wa tarku manahallahu anhu wa jajar summiya hijratan kadzalik. Mungkin ini yang akan kita bahas lebih panjang. Dan kata Syekh hafizahullah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada ketaatan kepada Allah dan kebenaran, itu juga disebut dengan hijrah. Yang kedua ini identik dengan taubat kepada Allah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam masalah poin yang terakhir tadi, watarku manahallahu anhu wa zajar, meninggalkan apa yang Allah larang dan menjauh dari segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu menuju kepada ketaatan kepada Allah dan kebaikan al-haq, itu juga disebut hijrah. Yang ini mirip dengan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka juga wajib ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia bergelimangan dengan maksiat kepada Allah, hidup di lingkungan-lingkungan yang kotor, pergaulan-pergaulan yang bebas, yang haram dikerjakan, maksiat, pelanggaran-pelanggaran syar'i, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia hijrah, pindah ke tempat lain, atau dia hijrah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun juga jangan sampai tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa antum sudah lagi tidak berjudi? Kenapa antum sudah tidak lagi berbuat macam-macam syirik kepada Allah? Kenapa antum sekarang sudah tidak mau berzina minuman keras dan melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah dan pelanggaran-pelanggaran manhaj? Kenapa? Karena dilarang oleh Allah, takut akan siksaan Allah. Saya mau hijrah kepada yang baik, kepada yang taat kepada Allah, murni hanya mengikuti dan tunduk akan perintah Allah untuk taat kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Dan kalbunya dia betul-betul ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang seperti ini yang ada nilainya bagi dia. Karena keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping itu syarat mutlak ibadah kepada Allah, juga memiliki faedah lain. Faedah yang lain yang sungguh luar biasa ya ikhwan, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara faedah dan keutamaan ikhlas orang-orang yang mukhlis, mukhlisin, yang benar-benar ikhlas kepada Allah dalam segala ibadahnya, dia itu tibun nafas wan syirahus sadr. Itu di antaranya. Jiwanya dia baik, dadanya lapang, mudah dan ringan untuk ibadah kepada Allah. Mudah dan ringan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Mudah dan ringan untuk berbuat kebajikan-kebajikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Dalam konteks ini, sudah sangat berseberangan dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik kalau berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Orang yang ikhlas enggak ada. Ciri-ciri orang ikhlas itu dia enggak malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya munafik enggak demikian. Dan orang-orang munafik ketika ibadah ingin dilihat orang. Ingin dipuji orang. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Ini orang munafik ketika ibadat. Itu. Riya atau sum'ah atau ujub. Orang ikhlas. Tidak ada itu. Ikhlas. Kan lawannya syirik ikhlas itu. Ditu syirik. Sehingga tidak mengharap dari manusia balasannya, murni mengharap dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan dan mudah bagi dia untuk menjalani ibadah. Ini yang mukhlis. Sampai Rasul sebutkan tentang orang munafikin, lau ya'lamuna ma fil 'isyai wal fajr la ataw walau kanu habwan. Kalaulah orang munafik ini faham, ngerti, tahu tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid Isya dan Subuh, niscaya mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak. Nah, walaupun merangkak. Nah, kenapa orang munafik gak mau hadir di sholat Isya dan Subuh? Karena gelap, gak dilihat orang. Itu kan di zaman Rasulullah gak ada seperti penerangan sekarang. Gelap. Karena gak dilihat orang, malas. Orang yang mukhlis gak demikian. Seorang yang mukmin, imannya sejati, itu bagi dia untuk sedekah gampang mudah. Orang munafik enggak. Malas, enggan bersedekah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu burhan, bukti keimanan dia. Karena orang-orang munafik pada malas, enggan bersedekah. Ini keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyibun nafas wa ansyirahu sadr. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu, kembali kepada hijrah, ketika seorang muslim keluar dari kubangan maksiat kepada Allah, keluar dari kubangan kezaliman, keluar dari kubangan kufur, kubangan syirik, kubangan kesesatan dalam suatu pemahaman agama ini, menuju kepada yang hak, yang lurus, yang benar, yang diridhai oleh Allah, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, mulia dia. Mulia. Naam. Ini sudah azan apa belum? Hah? Belum. Masih tahu ya? Nah. Mulia dia. Oleh karena itu, maka kita selalu memohon kepada Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu minta istiqomah kepada Allah dan sabat. Istiqomah dan sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Wahai Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan kalbu. Kokohkan ya Allah kalbu-kalbu kami ini di atas agama Engkau yang hak. Di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Demikian pula al-istiqamah. Al-istiqomah itu mudawamatul haq. Terus menerus di atas al-haq. Itu istiqomah. Isobatul haq. Itu istiqomah. Nah, harus menyatakan saddidu au qaribu. Hendaklah kalian berucap, berbuat, berkeyakinan sadat haq. Kebenaran yang benar. Au qaribu. Atau mendekat. Terus berupaya. Sungguh. Sangatlah nista. Sungguh sangatlah rendah dan hina. Bagi orang yang tidak mau tobat dari kesalahan dan kebatilan yang ada padanya. Dari kezoliman dan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Rendah dan hina dia. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mendengar hambanya yang bertobat sangat senang. Kita yang perlu kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita fakir, kita miskin akan ampunan Allah. Butuh ampunan Allah. Butuh hidayah dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai ada penyakit gengsi dalam bahasa Indonesia. Penyakit gengsi. Sudah tahu itu salah, tidak mau tobat, tidak mau kembali. Na'udzubillah. Malah semakin jadi, semakin dibela. Kezoliman dibela, kebatilan dibela. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah azab. Ini sebuah kenistaan dan kehinaan. Jelas-jelas menyimpang dari manhaj ahlus sunnah. Menyimpang dari akidah ahlus sunnah. Menyimpang dari perkara yang hak. Dibela. Yang dulunya dikatakan ini batil, ini sesat, ini jelek, ini buruk. Begitu dia menyimpang, yang batil, yang buruk, yang jelek itu dikatakan baik dan dibela-bela. Ini yang terjadi. Ini fitnah. Akan rendah dan akan hina siapapun orangnya. Yang dulu dikatakan ini jahat, buruk, akhlaknya rusak, begini, begini. Begitu menyimpang dia, kena fitnah, dibela dan dipuji semua. Yang buruk-buruk akhlaknya, yang jelek-jelek semuanya, dirangkuli semua, dan dibela, dipuji-puji. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kapan? Cepat, mumpung belum tertutup pintu tobat. Yaitu ketika nyawa di kerongkongan. Kemuliaan. Suatu kemuliaan ya ikhwan. Bagi seorang yang tobat kepada Allah kembali rujuk kepada al-haq itu kemuliaan. Bukan kehinaan. Justru yang tidak mau kembali. Yang terus di atas kebatilan, kesesatan dan penyimpangan, kezoliman dan berbagai macam bentuk kejelekan. Inilah yang dia terpuruk, hina, nista dia. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azinuzakumullah disebutkan dalam penutup taklim kita ini disebutkan dalam sebuah syarah hadis man badalallahu dinahu faqtuluh. Itu hadisnya demikian kurang lebih potongan hadis man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad itu hukumnya dibunuh. Tapi yang membunuh ulil amri, penguasa. Murtad, hukumnya kan dibunuh. Nah yang membunuh siapa? Penguasa, pemerintah, bukan main hakim sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat, perlu dicek riwayat tersebut, namun anak sampaikan kepada antum. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sepeninggal Rasul SAW sepakat, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya radhiyallahu anhu itu sepakat nahkum bidzawahir, hakamna bidzawahir. Sekarang Rasul sudah meninggal, maka kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya saja. Sudah enggak bisa lagi seperti Rasul dulu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu turun langsung. Langsung turun wahyu. Kalau Abu Bakar dan Umar dan seterusnya itu begitu ada kejadian begini-begini zahirnya seperti itu dihukumi. Ya, begini, langsung. Di zaman Rasul ketika Rasul masih hidup enggak. Wahyu ketika itu masih turun. Masih turun, makanya salah satu kejadian kasus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mau menyerbu Makkah. Waktu itu mengadakan operasi besar di kala itu, Rasul musyawarah dengan sahabat-sahabat pilihan. Musyawarah dengan para sahabat pilihan, enggak semua sahabat dilibatkan musyawarah itu. Untuk agenda rencana operasi besar penyerbuan ke Makkah. Setelah selesai musyawarah, salah seorang sahabat membocorkan rahasia dengan mengutus seorang wanita membawa surat untuk menyampaikan ke Makkah yang pada intinya bahwa Rasul dan sahabatnya akan nyerbu Makkah kalau sekarang bahasa kita sekarang hari ini tanggal sekian jam sekian. Kemudian Rasulullah SAW didatangi Malaikat Jibril. Ini bedanya. Ya Muhammad, Fulan bin Fulan telah ngutus seorang wanita membawa surat ini. Terang kan seperti itu. Sekarang wanita ini ada di daerah ini. Wahyu turun. Langsung Malaikat Jibril turun menemui Rasul SAW. Kemudian Rasul mengutus dua sahabat. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat diutus dua orang sahabat, salah satu Ali bin Thalib, yaitu hentikan perbuatan fula wanita itu dan ambil suratnya. Wanita itu sekarang ada di daerah ini. Berangkat dua sahabat ini berangkat. Nah diminta mana suratnya. Wanita, apa? Ana enggak tahu. Mana suratnya? Enggak mau. Masih berkilah. Ini kebiasaan wanita ini. Hati-hati. Hah? Hati-hati. Apa? Ada apa? Baikkan, wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Masih anu apa? Masih belum mengakui. Terakhir kata Ali digertak gitu. La ujaridan naki. Ayo. Kasihkan. Kalau enggak tak telanjangi kamu. Nah, itu baru bingung. Ini gertakan aja enggak mungkin seorang sahabat Ali bin Abi Thalib nelanjangi, enggak mungkin. La ujaridan naki, tak telanjangi kamu. Baru dia ngambil di arah belakang terus dilemparkan. Baru ringkas cerita sampai ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini suratnya dan izinkan aku penggal kepalanya orang ini yang bocorkan rahasia ini. Kata Rasulullah SAW, kita tanya dulu kenapa dia berbuat demikian. La, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepalanya. Tanya dulu. Tanya, panggil. Kenapa Anda kok berbuat demikian? Jawab, wallahi ya Rasulullah, naam, inni lam akfur. Aku tidak kufur, demi Allah. Dan aku yakin engkau dan para sahabat akan ditolong oleh Allah SWT. Aku melakukan demikian ini karena saudaraku di Mekah itu agar mereka lari. Dan sahabat lain tidak punya saudara, istilahnya dia hanya itu aja. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, la penggal kepalanya. Apa kata Rasul? Bukankah Allah telah berfirman tentang orang ini, sahabat ini, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi sahabat ini termasuk salah satu sahabat yang ikut perang Badar, yang Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada semua sahabat yang ikut perang Badar, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian beramal, berbuat apa saja, sungguh kata Allah, aku ampuni dosa kalian semuanya. Khusus sahabat yang ikut perang Badar. Baru sahabat Ali bin Manut. Di zaman Rasul wahyu turun. Lah di zaman Khalifah Umar bin Khattab sudah enggak bisa. Langsung sepakat hakam Nabi Zawahir. Kita menghukumi Zawahirnya saja. Ketika itu salah seorang gubernur atau raja di kekuasaannya, Umar bin Khattab, tawaf di Ka'bah. Laridahnya, baju ihromnya itu kena injak. Jatuh. Yang injak itu langsung dipukul. Kita selesaikan sampai isya aja. Bentar. Sampai selesai kisah ini ya. Jatuh. Apa namanya? Dia terpelanting. Kemudian yang injak tadi dipukul. Hidungnya retak. Saya patah hidungnya. Lah, yang dipukul ini melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayo. Kita berhukum kepada Amirul Mukminin. Datang berdua mengadukan, ya Amirul Mukminin, kami tawaf di Ka'bah. Subhanallah, dengan tidak sengaja kami nginjak ridaknya dan beliau jatuh dan aku dipukul seperti ini, retak hidungnya. Terus apa yang kamu inginkan? Kisos. Kisos. Oh ya sudah, mau bilang apa sekarang? Dan gak diingkari oleh tadi gubernur, setingkat gubernur loh, artinya orang penting. Ini akibat gengsi, gak mau tobat. Gak mau mengakui kesalahan. Na'udzubillah. Hati-hati antum. Yang jelas-jelas batil, yang sudah gak mau ngikuti bimbingan para ulama, jangan dituruti ya ikhwan. Maaf. Ulama kibar, tinggalkan. Sudah. Setelah itu, ditanya sama beliau, bagaimana? Kepada gubernur tadi, bagaimana? Masa Anda percaya dengan omongannya orang rakyat jelata ini dibanding dengan Ana? Ngomong gitu. Lebih percaya dan lebih membela orang rakyat jelata ketimbang Ana sebagai seorang gubernur atau orang raja lah di masa beliau. Mendengar itu, Umar bin Khattab marah. Da'an ka hadzal qaul fa innakum fil islami sawa. Jangan ngomong gitu. Tinggalkan. Tidak boleh kamu mendemikan. Karena kalian berdua sama-sama Islamnya. Da'an ka hadzal qaul fa innakum fil islami sawa. Kata beliau. Ya apa? Kepada yang dipukul tadi. Ya Amirul Mukminin, kisos. Dah, bulat. Mau bilang apa sekarang? Seandainya dia taubat kepada Allah kan selesai. Sangat mungkin orang tadi itu mengikhlaskan, enggak jadi dikisos, mungkin. Gengsi karena dia punya jabatan, gengsi. Nah. Sudah setelah itu putusan kisos. Lah, orang ini tadi yang gubernur tadi itu minta waktu. Ana minta waktu 2 hari untuk berpikir. Disetujui, ya tetap minta persetujuan yang dipukul tadi apa? Labas. Kalau bahasa kita, labas, enggak ada masalah. Allah. Keluar dari majelis, jalan-jalan ketemu pendeta Nasoro, diskusi-diskusi, debat-debat itu, subhanallah, jadi Nasoro murtad orang ini. Na'udzubillah. Murtad. Ini akibat gengsi dan tidak mau mengakui kesalahan yang ada. Gak mau tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hina, terpuruk. Jatuh, rendah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya akhwat. Makanya kita ini manusia, tempat salah dan lupa dan dosa. Hina. Apa beratnya kita untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada keberatan ya ikhwan. Makanya barakallahu fikum. Ikhwati fiddin. A'azan wa zakumullah. Oleh karena itu maka mari kita hijrah. Dari yang jelek ke yang baik. Dari yang na'udzubillah menyimpang kepada yang hak. Terus demikian ikhwan. Terus. Nikmat. Seorang itu ketika diberi hidayah oleh Allah itu gampang mudah. Nah maka cari hidayah ini. Nah besok hari Sabtu pembahasannya ya. Mahalnya hidayah. Bi'idnillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya wal'afu minkum. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari anak pribadi. Dan tentunya dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.